Matius pasai leblah. Bak uronyan cik tema isa gejak ni bak rumuhnyan dan laju gejak bak bineh danau dan guduk bak bineh danau nyan. Jai lagona ureng yang mehudum ban silingka isa. Lesababnyan laju gejak duk lam perahu. Tema di ureng ramenyan jidong meriti bak bineh pantai. Tema isa laju geperno ureng ramenyan dengan misa ke hai-hai yang lepah le. Siro orang metani jejak tabu bijih. Menanke isa gepepun mencari tra. Tengah ke tabu bijihnya, ne bijih yang ngerut atau hurut weh. Laju jika cicim jejak cacuk bijihnya sampu habis. Na teman yang ngerut bak tempat yang mubate-bate. Yang tanah jicit bacut. Bijih-bijihnya bagah tak jitimoh sabab kurang tanah. Tema wate mata uro kaji pepun tengah. Bijih-bijih yang bantimunyan kaji pepun laye. Olehnyan to dan mati. Sabab ukeji hana jitamung sampo ulu. Na tema bijih yang rut di tengah-tengah tamah munduro. Tamah munduronyan laju jitimoh sampo habih tetup. Bubena bijih-bijih nyan akeji mati. Tema nacit bijih nyang rot bak tanoh nyang luhu. Jitimoh laju jimuboh. Na nyang sirtuh. Na nyang nampluh. Dan nacit nyang lepluh go ganda. Oh kalih ke calitra bandu misenyan. Laju ke pegah le isa. Menyogata na punyeng. Dengar ke. Olehnyan murid-murid isa geteka dan getanyo ngubak gopnyan. Pakon bapak neboh misu. Menyo metuto ngon urong ramenyan. Gu jawab le isa. Sabab gata kagebri anugrah kena tepu rahsia. Pakriban poltu Allah gemat perintah. Tema kawaknyan hana. Sabab ureng yang kalehna. Tema gebri yang lebih lelom. Dan ureng yang tema lebih harta. Tema ureng yang hana sapena. Yang bacut yang na nibak ureng yang gecok lom tema. Yang keh sabab jih. Ulun pegah ngon misya. Menyo ulun pegah abang ngon ureng rame. Sabab awak janji menging. Tema lagi ureng yang hanadeh kemalon. Awak janji dengar. Tema lagi ureng yang hanadeh terdengar. Dan hana mumpung. Dengan lagi nyanjit keh pu yang kake pegah le Nabi Yesaya. Pertu Allah merfirman. Awak yang tema sabi ji dengar. Tema hana mumpung. Awak yang sabi naji simak. Tema hana ji tepu pupu tema yang terjadi. Sabab pikiran urangnya katumpui. Gelinyung awaknya katulu. Dan mata awaknya katepepet. Nyajut mangat mata awaknya bek ji kemalon. Gelinyung awaknya bek terdengar sapu. Pikiran awaknya bek mumpum. Dan bek digisa bak ulun. Laju ulun pepulih awaknya. Tema kebit meuntung katanya mandung. Gepegah le isa bak murid-murid gopnya. Sabab gata betul tak menging dan nemedengar. Ingat ke letak Nabi dan ureng yang taat ubak potu Allah. Mehetat ke nak kekalon lagi yang gata nging bak watenya. Tema hainyan hana waknya kalon. Hawaknya mehetat ke nak didengar pun yang gata dengar bak watenya. Tema hainyan hana waknya dengar. Dengar pun makna misa kehai ureng temabu bijihnya. Bijih yang rot atau rot. Lagi ureng yang didengar haba pikiran potu Allah gemat perintah. Tema hana jimumpum. Sijihnya jiteka laju jirepah pupu yang tetabu la mati awaknya. Bijih yang rot bak tempat yang mubate-bate. Misi ureng yang didengar habanya dan watenya cid getrimong dengan galak hati. Tema habanya hana meuke lam hati awaknya. Akeji hana trip mutun. Menan awaknya muteme kesusahan atau kenong inaya sabab hawanyan, watenyan cit tema awaknyan murtad. Bijah yang rut lam tambah muduro, misi ureng yang gedengo habanyan, tema kawate kehai udip ji, dan yang jipike sabe ke udip mangat dan mewah. Sababnyan, habanyan tekan ibak potu Allah jiginton lam ati awaknyan, akeji hana mubo. Dan bijah yang rot bak tanoh yang subuh, misa ureng-ureng yang gedengo habanyan dan gepepun laju. Awaknyan jimuboh ohle, nanyang sirto, nanyang nampluh, dan nanyang lepluh go lipat haseji. Isa gecali tralom sabah misu ke urung ramenyan, ken gop nyan? Menyoputu Allah nyang mat perintah, keadaan ji nakeh lagi nyong. Siro urung mego getabu bijeh nyang get nibak belanggopnya. Bak si malam, wate mandum urung tengah mangat ji eh, musuh urung megonyan teka, hijak sipru bijeh naleng, lako dalam tengah-tengah bijeh gandumnyan. Oleh nyan laju jijak. Wate senamanyan timuh, dan mumu senamanyan kaji tebit, temaduh ke laju naleng lakonya. Laju urung-urung yang digaji le petaninyan, hijak obak petaninyan sira jebega. Tengku, hak lun tepu ranuh nepulai bijeh nyang, get lamblang tengku. Paki banjut asyik timoh naleng lako lamblang ampun. Kejauh le urung megonyan, nyan but yang ji peteka le musuh. Dan ji urung-urung yang tung upah bak urung megonyan getanyong lom. Pukuh le tengku neyu kamu mangat kamu jak lut ubak naleng lakonyan. Hanapu, gejawab legopnyan. Sabab, menyun naleng lakonyan telut, entuk gandumnyan pih roh tertarik. Bahkeh naleng lakonyan jitimoh, wate truk, wate musim mupot. Entuk ulem pegah ubak urung mupotnyan. Pesapat dile bandum naleng lakonyan, ikat dan tut laju. Oh kalahnyan, pesapat tema boh gandum, dan kebah laju u dalam gupok. Isa gecali tralom misu-misu ke urung rame. Kun gop nyan. Menye Allah gemat perintah, keadaan jih nakeh lagi misinyo. Sine anak sisawi, jicok le siro ureng, laju dipula lam ladang ureng nyan. Anak sisawi nakeh bijeh nyang paling ubit, tema menye katimoh. Bak sisawi nyan jut ke senaman yang paling raya, lam kawan senaman yang lain. Bak sisawi nyan jut ke bak kaya, mangat dum na cicim-cicim jejak kenan ipogot umpung bak cabung-cabung kayenyan. Namisu yang lain yang gecalitra le Isa ubak urung rame. Menyopo tu Allah kagemat perintah. Kadanji nakeh lagi rago yang gecok le siro urung inong. Laju gecawo dengan putpluh are tepung terigu mangat mekemang ban mandum. Bandum yang geperno le Isa bak urung ramenyan dengan misu-misu. Dengan lagenyan tema jutke pu yang kage pegah le Nabi. Ulun pengguna misu-misu menyalun pegah haba dengan awaknyan. Ulun pegah hai-hai yang tesom, yoh pun tak jut dunyanyo. Ulunyan, Isa laju getinggai urung ramenyan. Dan getamong laju lam rumah. Murid-murid gopnyan gejak kenan sira gepegah. Ci bapak peterang ke kamu. Makna misu bak naleng lako lam kawan bak gandumnyan. Gejawab le Isa. Ureng yang siprek bijeh nyangget nyan nakeh anak manusia. Belang nyan nakeh donyanyo. Bijeh nyangget nyan nakeh ureng-ureng yang kajit ke umat potu Allah. Naleng lako nyan nakeh ureng yang dong belah iblis. Musuh yang pula naleng lako nyan nakeh iblis. Musim mupot nakeh uro kiamat. Dan ureng yang potnyan nakeh malaikat-malaikat. Lagetoh naleng lako tepesapat dan tetut lam apuihu. Menancit tema bak uro kiamat singo. Anak manusia tema geyu ubak malaikat-malaikat. Gopnyan jit gepesapat lam kawan umat manusia. Manum yang jit kesabab manusia jipubut desa. Dan bandum ureng lain yang pebet juhud. Awaknya bandum tema teboh lam sinung ke meapui yang hu mehub-hub. Di sinan awaknya tema jimo dan menderita. Dan ureng-ureng yang jipubut kehendak putu Allah. Ureng yang mecahya lagi mata uro lam dunia baru Allah. Bapak awaknya. Tema menyunaglinyung dengoku. Menyoputu Allah gemat perintah. Keadaan jih lagi misu umpamanya. Na atra yang tersebelam tanah laju ditemel le siro roreng. Dan jih pertamong lom lam tanah. Olehnyan, sebab galak tat ati jih, urengnyan jijak publo memandum atra milik jih. Lehnyan, laju jigisa, jan jiblo tanahnyan. Menyo petu Allah gemat perintah, keadaan jih nakah lagi misa umpamanya. Siro saudaga jimita mutiara-mutiara yang mehayum. Wate jih nyan jiteme sinek mutiara yang lumpah cedah get jih. Laju jijak di publo bamandum atra milik jih. Leh nyan laju jiblo mutiara yang sinek nyan. Menyo petu Allah gemat perintah, keadaan jih geboh misa ubat je yang tetik lam dano. Leh nyan laju meteme membago-bago engkut. Oh kalah jenyan penuh. Jenyan laju jitarik atas darat. Le nelayan-nelayan. Lehnyan awaknyan jijuk laju jipilih dan jipemengkreh-mengkreh engkuk-engkuknyan. Nyangget jikebah lam guci dan yang hanaget jiboh. Menanke haiji wate uro dudo. Malaikat-malaikat gejak pilih ureng-ureng jihut nibak ureng-ureng yang dipebut kehendak poltu Allah. Lehnyan, ureng-ureng jehetnyan geboh lam sinung ke apui. Inan ke hawaknyan jimo bae dan menderita. Puka mumpom gata? Tanyong Isa. Mumpom pak. Jawab awaknyan, tema gepegah lom le Isa. Nyan ke sabab ji, gure agama yang kajit ke anggota umat poltu Allah. Nakah lagi siro urung porumoh yang jipetebit nibak tempat kenebah harta jihnyan mandum barang-barang yang baru ngon yang trip. Oh kaselesa Isa gecalitra bandum misenyan laju getinggai tempatnyan dan gejak wotema ugampung dro gopnyan. Oh bantru ugampung gopnyan laju gejak semebut urumoh ibadat dan urung-urung yang dengo gopnyan nibak tempatnyan. Hirun lupah na, awaknya jepegah. Dipat getema le urang nyo hikemat nyang lagi nyan. Dan panitema gop nyan metema kuasa kegepena bet ajaib. Kon ke urang nyo anak tukang kaya. Dan kon ke Mariam nyan mak gop nyan. Dan sedara-sedara gop nyan na ke Yakubus, Yusuf, Simon dan Yudas. Dan kon ke sedara-sedara gop nyan yang inong tinggal di sino. Dipat gop nyan geteme ban mandum nyan. Tema awaknya laju citulah Isa. Laju Isa gepegah ubah awaknya. Siro Nabi ji hormat dipat mantu. Selain digampung ke kedro dan di rumah gopnya kedro. Tema dengan sebabnya Isa hanale gepegot but yang ajaib. Sabah awak di sinan hana jipatih.